sakit di hatiku bukan karena cemburu. Sakit di hati karena janji. Sia-sia sudah diriku menanti di sini. Sakit di hatiku.